بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Sebelum kita melanjutkan kajian atau pembahasan, kita sempatkan waktu di awal kajian untuk murojaah secara singkat apa yang telah kita ketahui. Telah kita tahu bahwa masalah yang sedang kita bahas, arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Rukun pertama sampai rukun yang keempat sudah kita bahas. Dan malam ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki, melanjutkan rukun yang kelima. Bi'idhnillahi ta'ala. Taib. Rukun yang pertama yaitu persaksian dua kalimat syahadah. Nah, jika ditanya apa dalil tentang persaksian syahadat, tafadhal bagi antum yang sudah mempersiapkan diri, sudah murajaah dalil tentang syahadat la ilaha illallah, demikian pula syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Tafadhal, bagi yang tahu silakan untuk menjawabnya. Tafadhal Abu Ihsan. Baik, ahsanta. Surat Ali Imran ayat ke-18 sebagaimana tersebut pada matan di halaman ke-99. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bisa antum catat referensi pendalilan masing-masing rukun Islam. Persaksian syahadat la ilaha illallah, Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La illa huwal azizul hakim. Kita baca bersama ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Lagi. Agak diangkat lagi suaranya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, itu dalil syahadat alla ilaha illallah. Sedangkan dalil tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Naam. Kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Naam, sekali lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik, sudah dua kalimat syahadah, baik Ali Imran 18 maupun At-Taubah 128. Rukun yang kedua yaitu salat, yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, beliau sebutkan sekaligus dengan dalil rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Dan memang selalu kita dapati demikian di dalam sekian banyak ayat Al-Quran, berdampingan dua perkara besar tersebut. Yang beliau bawakan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Siapa yang bisa menyebutkan? Fadhal. Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dalam mengikhlaskan agama hanya kepadanya yang hanif, dan mereka itu menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama Allah yang lurus. Dalam konteks ayat ini Allah sebutkan tentang perintah Allah di antaranya adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Namun di sisi lain ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang perintah salat dari Allah dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah. Al-Bayyinah ayat yang kelima menyebutkan dan mereka yang menegakkan salat. Sama seperti Al-Baqarah di awal ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Barulah Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya alladzina yuqimunash shalata wa yu'tuz zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menegakkan salat dan seterusnya. Namun dalam bentuk suatu pemberitaan tentang sifat-sifat al-muttaqin, sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sedangkan ada ayat yang menyebutkan dalam bentuk perintah. Tegakkan oleh kalian salat dan zakat, tunaikan zakat. Tegakkan oleh kalian salat. Maka antum bisa lihat yang pertama pada Al-Baqarah 43. Keterangan-keterangan seperti ini antum bisa ubuhkan untuk menambah kepahaman kita bahwa ayat yang menyebutkan secara tegas perintah dari Allah menegakkan salat diantaranya Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah, dan tegakkan oleh kalian salat. Wa atuz zakat, tunaikan oleh kalian zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Apa ada ayat lain yang menyebutkan semisal itu dalam bentuk kata perintah? Naam, ada. Kita jawab Al-Baqarah juga ayatnya 83. Naam, ayatnya ke 83. Wa qulu lin-nasi husna, ucapkan oleh kalian kepada manusia itu tutur kata yang baik. Wa aqimus salat wa atuz zakat, tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Amar apa bukan? Amar, perintah. Al-Baqarah ke 83. Apa ada lagi? Tentu dan tentu kita jawab sekian banyak ayat Al-Quran. Maka bukti yang ketiga juga dalam surat yang sama, yaitu Al-Baqarah, di ayat yang berbeda 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Sudah dicatat Al-Baqarah 83, Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 83, Al-Baqarah 110. Di antara bukti-bukti ayat yang menunjukkan perintah dari Allah dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah. 6. Selain apa yang sudah kita dapatkan melalui matan, yaitu surat Al-Bayyinah dan ayat-ayat yang lainnya. 6. Terjawab sudah pendalilan dua rukun, yaitu salat dan zakat. 6. Dalil rukun yang keempat, yaitu as-siyam, insyaallah kalian hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat yang keberapa? 183. 6. Kita lanjutkan pembahasan rukun yang kelima, yaitu al-hajj. Wa dalilul hajj, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban dari Allah jalla wa ala bagi manusia hajjul bait, untuk menunaikan haji ke Baitillahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, maka di sana harus terpenuhi syaratnya, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka siapa yang kufur, siapa yang ingkar, maka sungguh Allah Jalla wa'ala itu maha kaya dari semuanya, dari seluruh sekalian alam. Kita telah sampai di halaman ke 115, pertengahan lembaran 6. Sebelumnya telah kita tahu bahwa ayat ini terkait pengaku-ngakuan kaum Yahud bahwa mereka adalah mengaku sebagai muslimin. Mereka mengaku berada di atas agama Nabi Ibrahim. Maka Allah Jalla wa'ala uji mereka dengan ayat ini. Maka kata Allah, jika kalian memang mengaku-ngaku sebagai muslimin, fahajju, maka tunaikan haji. Karena Allah Jalla wa'ala itu telah fardukan haji ke Baitillahil Haram bagi kaum muslimin. Jika kalian tidak tunaikan perintah ini, wa abaitum al-hajj, dan kalian dengan itu mengabaikan perintah haji, maka dalilun ala annakum lastum muslimin, maka menunjukkan bahwa kalian itu bukanlah kaum muslimin, walastum ala millati Ibrahim, dan bukanlah kalian itu di atas agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala jelaskan kata demi kata ayat tersebut. Kata beliau, walillah, antum simak kitabnya, walillah ay hadha fardun, bahwa ini merupakan perkara yang fardu, wa haqqun, dan hak, wa wajibun, dan perkara wajib, lillahi subhanah ala nas, dari Allah atau bagi Allah Jalla wa'ala, yang Allah telah tetapkan bagi manusia. Itulah makna walillah. Fardun wa haqqun wa wajibun. Allah telah wajibkan bagi manusia hajjun. Hajj maknahu fil lughah, maknanya secara bahasa al-qasdu. Naam, maknanya al-qasd. Naam. Wa syar'an, adapun secara syar'i, secara istilah, qasdul ka'batil musyarrafati. Sambil antum ingat-ingat dengan baik definisi suatu kata atau suatu perkara, maka definisi haji adalah qasdul ka'batil musyarrafah, maksud menuju Ka'bah yang mulia. Wal masya'ir al-muqaddasah, dan masya'ir yang telah disucikan oleh Allah Jalla wa'ala, fi waktin makhsusin, pada waktu yang ditentukan, yang dikhususkan, li'adai ibadat makhsusah, untuk menunaikan ibadah-ibadah yang dikhususkan, yang telah ditentukan, wahia manasikul haji, dan itulah manasik haji. Qasdul ka'batil musyarrafah wal masya'ir al-muqaddasah fi waktin makhsusin li'adai ibadatin makhsusah wahia manasikul haji. Ada yang bisa mengulang definisi ini? Maksud untuk menuju Ka'bah yang dimuliakan dan masya'ir yang disucikan pada waktu yang telah ditentukan, untuk menunaikan ibadah-ibadah yang ditentukan, yaitu manasikul hajj. Berikutnya, hajjul bait. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hajjul bait, haji ke al-bait, rumah, maksudnya adalah Baitullah, yaitu Ka'bah. Wa ma hauluha min al-masya'ir, dan apa-apa yang ada di sekitarnya berupa Masy'aril Haram, tabi'un laha, adalah mengikutinya. Naam. Baik itu di Mina maupun di Arafah maupun Muzdalifah maupun di Makkah itu sendiri. Naam. Man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a. Sehingga digabung atau disambung jadilah man istata'a. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu ke sana. Ada bayanun syartul wujub. Kalimat ini, kata beliau, menjadi penjelas syarat wajibnya. Kalau belum mampu untuk ke sana, maka belum termasuk yang diwajibkan untuk menunaikan haji. Maka syaratnya apa? Man istata'a ilaihi sabila. Memiliki kemampuan. Nah, untuk bisa berangkat ke sana. Sekarang kita bertanya lagi, kemampuan apa yang dimaksud? Kata beliau lebih lanjut, wa huwal istita'atul badaniyah wal istita'ah al-maliyah. Kemampuan dari sisi badaniyah, badan yaitu badan, anggota tubuh. Karena badan itu dari bahasa Arab. Al-istita'ah al-badaniyah, kemampuan badan. Wal-istita'ah al-maliyah, dan kemampuan dari sisi al-mal, yaitu dari sisi harta. Ibadah rukun yang kelima ini memerlukan dua kemampuan, al-badaniyah dengan al-maliyah. Lebih lanjut beliau memperinci masing-masingnya. Kata beliau, al-istita'ah al-badaniyah, kemampuan dari sisi badan. Apa maksudnya? Bi'an yakuna qadiran 'alal mashyi war-rukubi, di mana dia mampu, qadiran, mampu, 'alal mashyi, untuk berjalan. War-rukub, jika mungkin dia tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi dia bisa berkendaraan. Wal intiqal min baladih. Kemampuan yang berikutnya adalah intiqal min baladih, pindah atau berangkat dari negerinya. Ila Makkah, menuju Makkah. Fi ayyi makanin minal ard, dari tempat di muka bumi manapun. Dari negeri manapun, dari pelosok manapun, dia memiliki kemampuan untuk berangkat ke Makkah. Nah, hadihil badaniyah. Maka ini kemampuan dari sisi badan. Jika perkara-perkara tadi belum bisa dipenuhi, maka dia belum memiliki istita'ah dari sisi al-badaniyah. Nah, yukhrijul ajiz ajzan mustamirran. Maka dengan definisi tadi, terkeluarkan orang yang lemah, ajzan mustamirran, orang yang lemah yang berkesinambungan. Siapa mereka? Kal marid maradan muzmina, seperti halnya orang yang sakit berkepanjangan, tidak kunjung sembuh-sembuh dengan takdir Allah Jalla wa'ala, sehingga dia belum bisa berangkat karena tidak memiliki al-istita'ah al-badaniyah. Wal-kabir al-haram, al-kabir orang yang sudah lanjut usia, al-haram orang yang tua rentah. Nah, tak mungkin sudah. Mau naik kendaraan pun sudah tidak bisa. Dipapah pun mungkin belum tentu bisa sampai ke sana. Fahada laisa indahu istita'ah badaniyah. Maka yang demikian, dianya tidak memiliki kemampuan badan. Fa'inkanat indahu istita'ah maliyah. Maka jika dia memiliki kemampuan yang kedua, yaitu kemampuan dari sisi harta, fa innahu yunib, maka dia mewakilkan. Bukan berhenti sampai di situ kemudian dia tidak berangkat haji karena tidak mampu dari sisi badan, tapi harta dia punya mencukupi, maka bisa diwakilkan man yahujju anhu untuk menghajikan baginya. Itu antum tambahi huruf nun. Anhu, man yahujju anhu, hilang nunnya. Man yahujju anhu, ada yang menghajikannya hujjatal Islam, sebagai hajinya Islam. Kenapa dikatakan hajinya Islam? Karena dari mulai sejak lahir sampai usia yang sudah tua seperti itu dia belum menunaikan haji, maka perlu diwakilkan dalam rangka tertunaikan haji Islamnya. Haji pertama yang dilakukan oleh seseorang, maka itu hajinya Islam. 6. Menjadi kewajiban bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan. Maka haji berikutnya adalah sunnah. Adapun haji yang pertama adalah hajinya Islam. Maka bagi kita yang belum untuk menunaikan rukun yang kelima ini, kita berniat yang sungguh-sungguh terhujam dalam hati kita bahwa ikin kita untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala menunaikan rukun yang kelima ini. 6. Semoga tercatat kita bagi hambanya yang menunaikan haji ketika kita sudah punya niat tetapi belum tertunaikan terdahului dengan ajal yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan. Jika seseorang mungkin belum bisa menunaikan amalan ini, mungkin dari sisi kuota, dari sisi-sisi yang lainnya, maka setidaknya dia mempunyai keniatan untuk melakukan ibadah umrah. Nah, menunaikan ibadah umrah. Sehingga sampai suatu saat Allah takdirkan dia berangkat haji, maka dia akan berangkat umrah menurut pendapat para ulama. Sebagiannya menyatakan sunnah dan sebagian yang lainnya menyatakan adalah amalan yang wajib. Nah, amalan umrah. Karena itu tergolong sebagai haji kecil. Nah, berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada kitab beliau yang lainnya, maka umrah adalah wajib menurut pendapat kebanyakan para ulama. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, hal alal nisa'i min jihadin? Ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu ada amalan jihad, berperang di medan pertempuran bersama kaum rijal menghadapi musuh-musuh Allah? Apakah ada bagi wanita untuk turut serta seperti itu? 6. Kata beliau, na'am, ada amalan jihad khusus bagi kaum yang satu ini, yaitu an-nisa. Alaihinna jihad, atas mereka ada amalan jihad. La qitala fihi, yang amalan itu bukan dalam bentuk peperangan. Apa amalan itu? Kata beliau, al-hajju wal-umrah, adalah menunaikan haji dan menunaikan umrah. Nah, itu amalan jihadnya kaum nisa. Berdasarkan dalil ini, riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, maka menunjukkan kejelasan wajibnya umrah bagi kaum an-nisa, bagi kaum wanita. Kalau hal itu wajib bagi kaum wanita, farrijalu aula, maka kaum laki-laki tentunya lebih utama, lebih kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kalau umrah saja wajib bagi kaum wanita, berdasarkan dalil tadi, lebih-lebih lagi, apalagi yaitu ar-rijal. 6. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, Inna abi syaikhun kabir, ayahku orang yang sudah lanjut usia, la yastati'ul hajj wal umrah, tidak mampu untuk menunaikan haji dan umrah. Faqala, maka kata Nabi, hujja an abik wa'tamir, hajjilah untuk ayahmu, artinya hajjikan ayahmu, wa'tamir dan berumrahlah. Dua dalil yang sudah kita ketahui bersama menunjukkan dalil menurut mayoritas para ulama bahwa umrah adalah wajib. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji sepanjang umur hidupnya berapa kali? Naam, satu kali. Haji apa itu? Hajjatul Wada. Naam, haji yang dinamakan Hajjatul Wada. Pada tahun berapa beliau menunaikan haji? Pada tahun ke-10 Hijriyah. Sedangkan beliau umrah sepanjang umur beliau adalah 4 kali. Sebagaimana disebutkan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kita kembali terkait dengan al-istita'ah. Maka jika seseorang tidak memiliki kemampuan istita'ah badan, tapi dia punya istita'ah dari sisi mal, maka dia mewakilkannya. Berikutnya, ammal istita'ah al-maliyah, adapun kemampuan dari sisi harta, fahiyya tawaffarul markab alladhi yanquluh, terpenuhi kendaraan yang bisa membawanya. Nah, arrahilah, tunggangan, jika di masa itu unta, kuda, keledai, awis sayyara atau mungkin mobil bagi negara-negara yang berdekatan dengan negara Saudi, awis tayyara ataupun pesawat, awil bakhira ataupun dengan kapal laut. Nah, terpenuhi kendaraan transportasi. Kullu waqtin bihasbih, setiap waktu sesuai dengan waktunya. Wa yakunu indahu mal, dan selain terpenuhi kendaraan transportasi, dia memiliki harta, memiliki materi, biaya. Yastati' an yuwaffir lahul markab alladhi yamtabtih, yang mampu atau yang bisa terpenuhi kebutuhannya. Mengingat keberangkatan sampai kepulangan relatif cukup waktu yang cukup lumayan, sehingga di situ tidak mungkin terlepas dengan yang namanya materi. Li ada'il hajj, untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ada, memiliki harta. Wa aidan az-zat, yang ketiga dia memiliki zat. Az-zat, bekal. Wa nafaqah lahu fis safar, dia punya nafaqah untuk di perjalanan. Dhihaban wa iyaban, untuk berangkat dan pulangnya. Dia telah memiliki biaya ongkos naik haji, artinya berangkat, dan juga kembalinya, berapa biaya pesawatnya, dan juga biaya di saat dia di sana, tinggalnya, makannya, dan sebagainya, sehingga agar tidak terlantar. Waliman yamunuhum yakunu indahum kifayatuhum, dan bagi yang ditanggungnya, yang ditinggalkan, memiliki kecukupan. Ila an yarji ilaihim, sampai kepulangannya. Sampai dia yang berangkat haji tadi pulang, yang ditinggalkan pun tidak terbengkalai, tetapi sudah ada. Nah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ini yang ketiga, az-zat. Faz-zat ma'nahu, maka zat maknanya an yakuna indahu ma yakfihi fis safar. Punya kecukupan pada safarnya. Wa yakfi man yamunu min auladihi wa walidayhi wa zaujatihi. Selain cukup untuk safarnya, cukup pula untuk man yamunu, yang menjadi tanggungannya. Siapa saja? Auladih, anak-anaknya, wawalidayh, kedua orang tuanya, kemudian zaujatih, zaujah yang ditinggalkan, misalkan dia berangkat sendiri, nah, jika memungkinkan dia berangkat bersama keduanya. Nah, sehingga suatu saat ketika istrinya memerlukan berangkat, perlu adanya mahram. Maka jika memiliki itu semua, maka bisa berangkat suami istri, berangkat menunaikan sama-sama ibadah haji. Wa kullu man talzamuhu nafaqatuh, dan setiap siapa saja yang menjadi keharusan nafkahnya, dia cukupi, dia siapkan itu semua. Yu'man lahum man yakfihi hatta yarji'a ilaihim. Aman untuk semuanya apa yang mencukupi sampai sekembalinya. Ba'da ta'min sadadid duyun in kana 'alaihi duyun. Setelah terjaminkan pembayaran hutangnya, jika dia punya hutang. Nih, tolong sampaikan ke si fulan, saya punya hutang kepada si fulan, sebulan dan sebagainya. Atau jika dia punya hutang urusan dagang, pengambil barang belum dibayar, memang seperti itu, ada notanya, paling tidak dia sudah sisihkan, nanti jika satu saat pembayarannya sudah jatuh tempo, ini pembayarannya. Nah, sehingga ketika satu saat dia mungkin berangkat haji tidak pulang lagi, mungkin dengan takdir Allah menemui ajalnya, terselesaikan itu semua. Yakunu hadzal mal fadilan ba'da sadadid duyun. Maka keberadaan harta tadi tercukupi setelah penunaian atau pelunasan hutang-hutangnya. Fa idza tawaffar hadza fa yakunu hadza huwa as-sabil. Maka jika ternyata terpenuhi itu semua, maka itulah as-sabil. Nah, terpenuhi dari sisi transportasinya, terpenuhi dari sisi hartanya, bekalnya, nah, yang menjadi tanggungannya, kemudian terlunasi pula hutang-hutangnya, alhamdulillah semua beres, sehingga hati lapang, hati tenang, dan khusyuk, nyaman menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala ibadah haji. Kama fi hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana teriwayatkan dari hadith Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, itu kedua istita'ah. Istita'ah al-badaniyah, al-istita'ah al-maliyah. Wa man lam yastati', dan siapa yang belum mampu, apa maksudnya belum mampu? Man laisa indahu zat, dia tidak punya bekal. Wala rahila, tidak punya tunggangan, tidak mampu beli tiket pesawat untuk ke sana. Falaisa alaihi hajjun, maka dia tergolong bukan orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, belum mampu. Li'annahu ghairu mustati', karena dia belum mampu. Fa syartu wujubil haji huwa al istita'ah, maka syarat wajibnya haji adalah al istita'ah. Syaratnya ada lima, salah satunya atau yang terakhir adalah al istita'ah. Apa syarat yang lainnya? Apa syaratnya haji? ada lima. Yang pertama dia Islam. Yang kedua dia berakal. Yang ketiga dia telah baligh. Yang keempat dia al-hurriyah. Enam, orang yang merdeka. Barulah yang kelima adalah al-istita'ah, memiliki kemampuan. Termasuk syarat istita'ah, kemampuan bagi wanita adalah disertai mahramnya. Syarat khusus bagi wanita adalah disertai dengan mahramnya. Nah, Isya sudah masuk, itulah yang bisa kita bahas. Belum mampu untuk kita selesaikan sampai terakhir. Mudah-mudahan yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu nafi'. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.